بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخواني في الدين عزكم الله. Untuk daurah tahun ini, kita memilih kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah salah satu bagian dari majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid ke-28. Di mana As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu secara bahasa maknanya ialah kepemimpinan menurut syariah. As-Siyasah dari kata sasa yasusu bermakna pemimpin atau memimpin. Sasa yasusu memimpin. As-Siyasah masdarnya, maknanya ialah kepemimpinan, yang kemudian di dalam perkembangan istilah-istilah Yunani bahwa kepemimpinan itu diistilahkan politik, perpolitikan. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah itu ialah perpolitikan menurut syariah Islamiyah. Ikhwani fiddin azzakumullah, mengapa kitab ini kita pilih di dalam kegiatan daurah angkatan keberapa ini? Tahun 2003 angkatan pertama, angkatan ke-5, 2007 sekarang. Kelima keempat, yakin 2003 angkatan pertama, 2004 angkatan kedua, 2005 angkatan ketiga, 2006 angkatan keempat, 2007 angkatan kelima. Ayo. Kita dari pada daurah angkatan kelima ini mengambil topik pembahasan tentang as-siyasah, kepemimpinan. Di dalam pandangan syariah, karena tampaknya terjadi syubhat, berbagai kerancuan dalam permasalahan as-siyasah ini. Menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah, siasah itu apa? Bagaimana perpolitikan menurut manhaj ahli sunnah? Bainal ifrat wa tafrit. Kerancuan antara orang yang melampaui batas dalam memandang politik sampai pada tingkat tidak mau sama sekali berbicara tentang politik, bahkan di sebagian majelis ilmu kalangan salafiyin sampai tidak mau berbicara tentang ayat Quran yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, yang artinya siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia itu kafir. Katanya siapa yang berbicara tentang ayat ini itu tanda-tanda bahwa dia itu takfiri, katanya. Hadza ifrat wa hulu, melampaui batas di dalam menilai permasalahan perpolitikan ini. Ada yang tafrid, mengabaikan sama sekali manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan as-siyasah syar'iyah ini, namun masih juga ngaku sebagai salafi, mengabaikan manhaj salaf dalam as-siyasah ini, dalam perpolitikan ini. Yang dipakai manhaj demokratisme atau manhaj khawarij dan sejenisnya. Fahadha aydhan adalah bentuk syubhat, dari syubhat yang terjadi, pengkaburan, kerancuan, dari berbagai kerancuan-kerancuan yang terjadi. Maka dari itu, untuk kiranya bisa memberi pencerahan dalam permasalahan tersebut, kita membuka keterangan para ulama merujuk kepada para ulama untuk mendapatkan pencerahan tentang permasalahan ini, agar jangan kita terjatuh kepada al-ifrat ataupun kepada at-tafrid. Dan majelis kita ini adalah majelis untuk merujuk kepada para ulama. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah radhiyallahu anhu wa ardhah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulahu bil bayyinati wal huda. Segala puji bagi Allah alladzi arsala rusulahu, yang mengutus para rasul-rasulnya, bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana, dan dia Allah yang anzala telah menurunkan ma'ahum bersama mereka para nabi, para rasul itu. Allah turunkan al-kitab, yaitu Al-Quran, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal mizana, dan juga Allah turunkan mizan, pertimbangan, keadilan. Liyaquman nasa bil qisti, agar mendidik manusia. Liyaquman nasa, untuk mendirikan di kalangan manusia, bil qisti, keadilan, dengan keadilan. Wa anzalal hadida, dan Allah juga menurunkan besi. Fihi ba'sun syadidun, yang pada besi itu kekuatan yang besar. Allah turunkan ilmu untuk mendidik manusia dalam hukum yang adil dan menegakkan keadilan, dengan juga Allah turunkan kekuatan. Allah berikan kepada para nabi dan para rasul itu kekuatan untuk menegakkan hukum, hukum Allah, menegakkan keadilan, keadilan Allah. Wa manafi'a lin-nas, dan pada kekuatan itu ada, pada besi itu sebagai lambang kekuatan, ada manafi', berbagai kemanfaatan-kemanfaatan, linnas, untuk sekalian manusia. Sekalian manusia tidak dibatasi kaum muslimin saja, tapi semuanya, mukminnya, kafirnya, fasiknya, solehnya, munafiknya, mukhlisnya, semuanya dapat manfaat dengan kekuatan hukum beserta keadilan hukum yang telah Allah turunkan. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi, dan juga Allah turunkan ilmu dan kekuatan liya'lamallahu, agar Allah mengetahui, artinya membuktikan di hadapan manusia, mayan suruhu, siapa dari mereka yang membela agama Allah, warusulahu, dan siapa yang membela rasulnya, bil ghaibi, di saat ghaib tidak diketahui orang. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha mulia. Wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menutup kenabian mereka, kenabian para nabi dan para rasul, ditutup dengan Muhammad, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladhi arsalahu bil huda wa dinil haqqi, yang Allah utus nabinya ini dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan dinil haq, agama yang benar. Liudhirahu ala dini kullihi, agar Allah memenangkan agama rasulnya itu ala dini kullihi, atas segenap agama yang secara keseluruhan. Allah mengutus rasulnya dengan kekuatan kebenaran untuk memenangkan rasulnya atas segenap agama-agama yang lainnya. Wa ayyadahu bisultanin nasiri, dan Allah ma'ayyadahu, menolong, membela rasulnya, bisultanin nasiri, dengan sultan kekuatan, an-nasir, yang menolong, yaitu al-jami'u ma'nal ilmi wal qalami lil hidayati wal hujjati, yaitu as-sultanin nasir, itu adalah al-jami', meliputi makna al-ilmi, makna yaitu di sana adanya ilmu, wal qalam, dan kalam penulisan, pena penulisan ilmu, ya. Kata para ulama, qayyidil ilma bil qalam, ikatlah ilmu dengan pena. Karena apa? Jarang sekali orang yang bisa merekam ilmu hanya dengan jiping. Tahu jiping? Ngaji pakai kuping. Nah, itu jarang. Nah, maka ikatlah ilmu dengan qalam. Maka Allah ajari qalam. Nah, yang qalam itu adalah juga dari sultan, dari sultanin nasir. Lil hidayati wal hujjah, yang semua itu, ilmu itu untuk hidayah, tunjuk, dan hujjah sebagai argumentasi yang kokoh untuk membantah segala kerancuan. dan untuk membela segala kebenaran. Juga makna daripada As-Sultanun Nasir meliputi makna Al-Qudrah. Makna daripada Al-Qudrah, kekuasaan, kekuatan. Was-Saifi, dan pedang, kekuatan secara fisik, kekuatan senjata secara fisik. Kalau tadi kekuatan ilmu adalah kekuatan senjata secara maknawi, secara rohani, nah, kekuatan secara batin. Kalau as-saif was-sinan, pedang dan tombak, atau yang sejenisnya, bedil dan kekuatan yang lainnya, itu adalah kekuatan secara fisik. Al-Qudrah, kekuatan, kekuasaan. Wasaif, dan pedang, senjata secara fisik. Untuk apa? Linnusrati wa ta'ziri. Untuk melakukan nusrah, pembelaan. Wa ta'ziri. Dan untuk melakukan ta'zir, yaitu penegakan hukum, menghukum siapa yang melanggar ilmu itu. Allah turunkan itu semua, As-Sultanun Nasir, kepada Rasulnya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan khalisatan, dengan persaksian yang murni. Akhlasa minadzahabil ibriz, yang lebih murni daripada emas yang 24 karat istilah kita. Adz-dzahabil ibriz, emas 24 karat. Padahal emas yang dipakai itu enggak ada yang 24 karat ya. Ya kalau 24 karat ya lentur dia. Mesti emas itu ada 22 karat, 23 karat. Kalau adz-dzahabil ibriz, emas yang murni. Maka aku bersaksi dengan syahadat tauhid, la ilaha illallah, dengan persaksian yang murni, lebih murni dari emas yang murni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Syahadatan, dengan satu persaksian, yakunu sahibuha, yang menyebabkan orang yang bersaksi dengan itu, sahibuha yaitu orang yang bersaksi dengan itu, fi hirzin harizi, fi hirzin hariz, yaitu al-mawdi'ul hasin, ay kahfin mani', al-mawdi'ul hasin, tempat yang kokoh, terlindung secara kokoh. Dan kahfin mani', yaitu apa? Gua yang mani, yang kokoh, terlindung. Aku bersaksi dengan persaksian yang menyebabkan terlindung dengan kokoh dari segala kesesatan. Itu Hirzin Hariz. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadihi risalatun mukhtasaratun, ini adalah risalah, tulisan yang mukhtasarah, yang ringkas. Fiha jawami'un, terdapat dalam tulisan ini jawami', kumpulan, kumpulan keterangan, kumpulan-kumpulan keterangan, minasiyasatil ilahiyah, daripada asyiasah al-ilahiyah. Secara bahasa, asyiasah al-ilahiyah yaitu kepemimpinan Allah, kepemimpinan Tuhan. Asyiasah al-ilahiyah yaitu al-amru wa nahyu, perintah dan larangan dari Allah. Di sini ada keterangan, kumpulan keterangan-keterangan tentang perintah dan larangan Allah. Ini kepemimpinan Allah. As-siyasah di dalam konteks syariah, maknanya ialah al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan. Memang hukum itu ya antara itu, perintah dan larangan. Menjalankan hukum ya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tidak ada lain. Ya. Kalau as-siyasah al-ilahiyah yaitu perintah dan larangan dari ilah, dari Allah. Wal ayatun nabawiyah, dan juga di sini terdapat keterangan-keterangan ayat-ayat dari Nabi, yaitu hadis-hadis yang menerangkan tentang as-siyasah tersebut, perintah dan larangan itu. La yastaghni'a anha ar-ra'i war-ra'iyah, war-ra'iyatu, yang tidak akan bisa mengabaikan keperluan kepadanya segala pihak. Segala pihak tidak bisa mengabaikan keperluan kepadanya, yaitu ar-ra'i war-ra'iyah, baik pemimpin maupun ra'iyah, rakyat. Rakyat dalam bahasa Melayu itu diambil dari bahasa Arab. Ra'iyah, ra'iyah yang digembala, ra'i yang menggembala. Pemimpin itu penggembala. Orang-orang yang dipimpin itu gembala. Dimisalkan seperti keadaan gembala kambing. Gembala kambing berpikir bagaimana kambingnya itu bisa makan di daerah yang dipilihkan untuknya, di daerah yang rumputnya subur, untuk bisa makan dengan sepuas-puasnya. berpikir tentang kemaslahatan gembalanya. Demikian pula pemimpin berpikir untuk rakyatnya kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Sehingga diistilahkan dalam istilah-istilah syariah, pemimpin dan yang dipimpin itu ar-ra'i war-ra'iyah. Ra'i war-ra'iyah, pemimpin dan rakyat semuanya sangat memerlukan bimbingan Al-Quran, was-sunnah, as-siyasah al-ilahiyah wal-ayat an-nabawiyah ini. Iqtadaha min awjabillahi nus'ihi min wulatil umur. Iqtadaha man awjaballahu nus'ahu min wulatil umur. Yang ini, ayat-ayat ini, ketentuan-ketentuan ini, iqtadaha bimakna hakamaha, Allah tentukan kepada man aujaballahu nushahu, kepada siapa yang Allah wajibkan untuk dinasihati, min wulatil umur, dari ulah itu jamak dari wali. Wali itu yang memegang keputusan. Ulatil umur yaitu orang-orang yang memegang berbagai keputusan-keputusan, perintah-perintah, perintah mengerjakan maupun perintah meninggalkan. Kalau perintah meninggalkan ya larangan itu. Ya, itu semua umur. Yang memegang kepentingan-kepentingan perintah-perintah yaitu diistilahkan pemerintah. Pemerintah adalah wulatul umur dalam istilah syariah, yaitu orang-orang yang dipercayakan oleh Allah kepadanya untuk memegang segala keputusan-keputusan atau menentukan berbagai ketentuan-ketentuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ulatil umur, pemerintah. Di mana dikatakan bahwa dalam pandangan syariah, pemerintah itu harus dinasihati. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang di hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fima thabata anhu, dalam riwayat yang telah pasti dari Nabi, min ghairi wajhin, dari tidak hanya satu sanad tapi beberapa sanad, wajhin sanad, yaitu fi sahihi Muslim wa ghairi, terdapat riwayat ini di dalam Sahih Muslim dan yang selainnya, selain Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum thalathan, sesungguhnya Allah ridha kepada kalian dalam tiga perkara, yaitu anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Perkara pertama yang diridhoi oleh Allah ialah engkau beribadah kepada Allah dan tidak kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Ini pertama yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang dengan agama Allah, bihablillah, yaitu agama Allah. Terjemahan secara literlek, hablillah, tali Allah. Habl. Ya. Tetapi istilah hablillah, tali Allah, maknanya yaitu agama Allah. Kalian berpegang dengan agama Allah, dengan dalam keadaan bersatu dan tidak bercerai-berai, wala tafarraqu, dan tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, kalian menasihati, tunasihu, kalian menasihati, man wallahu Allahu amrakum, orang yang wallahu Allah, Allah kuasakan kepadanya, amrakum, urusan kalian, yaitu pemerintah kalian, ulatil umur. Kalian menasihati pemerintah kalian. Ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tauhidul ibadah lillahi wahdah, dengan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, mentauhidkan Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, berpegang dengan agama Allah dan tidak bercerai-berai padanya. Yang ketiga, kalian menasihati penguasa kalian. Itu amalan yang dicintai oleh Allah. Wa hadhihi ar-risalatu, dan tulisan ini, mabniyatun, atau pembahasan, topik pembahasan ini, mabniyatun, dibangun ala ayataini fi kitabillah, di atas dua ayat yang terdapat dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. Wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat ke 58 dan 59. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, an tu'addul amanati, untuk kalian menunaikan amanat, menunaikan kepercayaan yang dibebankan pada kalian, ila ahliha, kepada yang punya hak itu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, dan juga Allah memerintahkan kalau kalian menghukumi manusia, maka hendaknya kalian menghukuminya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah adalah ni'ma, sebaik-baik pihak, ya'idzukum bih, yang memberi nasihat kepada kalian dengannya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini ayat pertama yang menerangkan kewajiban Allah terhadap penguasa. Kemudian ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulnya dan ulil amri minkum, dan taatilah penguasa dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka kalau kalian bertikai tentang sesuatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah pertikaian itu untuk mendapatkan keputusan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus lagi akibatnya. Ta'wila, akibatan, akibatnya itu. Qala al-ulama, berkata para ulama, nuzilatil ayatul ula fi wulatil umur, diturunkan ayat pertama, yaitu ayat keberapa? Ke-58. Itu adalah fi wulatil umur, berbicara tentang kewajiban-kewajiban wulatil umur, penguasa, pemegang kekuasaan. Alaihim ayyu'addul amanati ila ahliha, wajib alaihim, wajib atas mereka para penguasa itu untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada yang empunya amanat, kepada yang berhak dengannya. Ini kewajiban pertama. Penguasa adalah penyampai amanat dari rakyatnya untuk ditunaikan kepada yang berhak dengannya. Kewajiban kedua yang diambil dari ayat ke-58 ini, kewajiban yang dibebankan kepada penguasa, yaitu wa idza hakamu bainan nasi, dan apabila mereka hakamu menetapkan hukum, bainan nasi, di kalangan manusia, ayahkumu bil adli, wajib mereka yahkumu menetapkan hukum bil adli, dengan adil. Dua kewajiban penguasa tersebut. Wa nuzilatil tsaniyatu, dan diturunkan ayat kedua, yaitu ayat ke-59. Fir ra'iyati, yaitu pada rakyat, ra'iyah, gembala, rakyat. Minal juyushi wa ghairihim, apakah dari rakyat itu dari kalangan juyush, tentara, juyush jamak dari jaish, jaishun satu tentara, juyushun beberapa tentara. Ar-ra'iyah tentara, apa rakyat, minal juyush, apakah rakyat itu dari kalangan tentara, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya, semua lapisan masyarakat, semua itu termasuk dalam kategori ar-ra'iyah, yaitu rakyat. alaihim ayuti'u ulil amri. Maka kewajiban yang Allah berikan kepada rakyat yaitu mentaati penguasa. Al-fa'ilina lidzalika, yaitu penguasa yang mengerjakan untuk itu, fi qasamihim, dalam membagi hak-hak rakyatnya, wa hukmihim, dan dalam menetapkan hukum-hukum dengan adil di kalangan rakyatnya, wa maghazihim wa ghairi dzalik, dan rakyat yang menetapkan ketentuan keputusan-keputusan, maghazihim, dalam berbagai pertempuran-pertempuran, keputusan perang itu harus ditaati panglima tertinggi dalam mahkamah, dalam asyasa syariah, panglima tertinggi di suatu negara itu ialah penguasa, kepala negara. Wa ghairi dzalika, dan dalam berbagai perkara yang lain selain itu, keputusan terakhir dan tertinggi yaitu terletak pada kepala negara, harus ditaati menurut syariah Islamiah. Penguasa itu harus ditaati. Illa ayya'muru bima'siyatillah, kecuali batasnya ketaatan pada penguasa, batasnya ialah kalau penguasa itu ya'muru, memerintahkan, bima'siyatillah, untuk durhaka, untuk maksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati dalam hal perintah itu saja. Perintah yang menyuruh kepada maksiat atau perintah yang melanggar ketentuan syariat Allah, itu saja yang harus ditolak, tidak boleh ditaati. Fa idza amaru bima'siyatillah, maka kalau mereka, para penguasa itu, memerintahkan untuk rakyatnya bermaksiat pada Allah, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, maka tidak boleh ada taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, fa in tanaza'u fi syai'in, maka kalau mereka bertikai tentang suatu perkara, yaitu antara rakyat dengan penguasa terjadi pertikaian tentang suatu perkara, radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dikembalikan atau dirujukkan pertikaian itu kepada kitab Allah dan kepada rasulnya, yaitu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembali kepada Allah yaitu kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah, kepada Rasulullah yaitu kembali kepada sunnah rasulnya. Wa illam taf'al wulatul amri dzalika, dan kalau penguasa, wulatul amri, penguasa tidak melakukan yang demikian, ya, tidak melakukan kewajiban untuk merujukkan pertikaian-pertikaian yang terjadi di rakyatnya, tidak dirujukkan kepada Alkitab wa Sunnah, bila penguasa itu tidak mau berbuat demikian, maka tuntunannya ati'u fima ya'muruna bihi min ta'atillahi wa rasulih, taatilah oleh kalian penguasa itu, penguasa yang durhaka kepada Allah itu. Taatilah dalam segala perkara yang mereka memerintahkan dengannya, memerintahkan rakyatnya dalam perkara taat kepada Allah dan Rasulnya. Lianna dzalika min taatillahi wa rasulih. Karena yang demikian itu berarti termasuk dari kategori mentaati Allah dan Rasulnya. Wa adaita huquqahum ilaihim kama amarallahu wa rasuluh. Dan engkau tunaikan hak-hak penguasa itu. Ya, huquqahum, hak-hak mereka. Ilaihim, tunaikan kepada mereka. Hak penguasa ditaati. Ya, di dalam perkara yang tidak menyimpang dari syariat Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, kama amarallahu wa rasuluh, sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan, kita menunaikan haknya penguasa, yaitu kita taati, ya, dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan 'udwan, pelanggaran hukum syariah. Jadi membantu, mentaati penguasa di dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah, itu namanya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tidak mentaati penguasa di dalam perkara yang melanggar larangan Allah, itu namanya tidak tolong-menolong, tidak mau tolong-menolong dalam perkara maksiat, dalam perkara yang dosa dan pelanggaran hukum Allah. Maka kita disuruh untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam hal ini berkenaan dengan haknya penguasa, kita mentaati penguasa dalam perkara yang tidak melanggar hukum Allah. Bisa jadi ketentuan hukum penguasa itu tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah, tetapi tidak melanggar Al-Quran wa Sunnah. Ya. Contohnya peraturan lalu lintas, ini tidak ada dalam Al-Quran wa Sunnah secara letterlek, lafziyah. Tetapi tidak melanggar ketentuan Al-Quran wa Sunnah. Ya. Atau peraturan-peraturan yang lainnya bisa jadi tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah, namun itu tidak melanggar ketentuan syariah. Selama tidak melanggar ketentuan syariah, meskipun peraturan itu, peraturan yang ditetapkan oleh penguasa itu tidak terdapat dalam Al-Quran wa Sunnah, tetap harus ditaati. Maka itu berarti melakukan ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Tidak mentaati penguasa di dalam perkara pelanggaran syariat Allah, itu juga yang diperintahkan oleh Allah untuk supaya kita jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran hukum Allah. Wa idza kanatil ayatu qad aujabat ada al amanati ila ahliha. Maka kalau ayat ini qad aujabat, sungguh telah menetapkan, mewajibkan ada al amanati, untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada yang punya hak. Wal hukma bil adli, dan juga adanya perintah untuk menetapkan hukum dengan keadilan. Fahadha jima'u siyasati al-adilah. Maka inilah, fahadhani, maka dua perkara inilah, yaitu jima'u kumpulan as-siyasah al-adilah. Kepemimpinan yang adil, perpolitikan yang adil. Wal wilayatu salihah, dan ini adalah al-wilayah, kepemimpinan yang salihah, yang baik. Nah, itu intinya sesungguhnya as-siyasah as-syar'iyah di situ. Rakyat menunaikan haknya penguasa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Penguasa menunaikan haknya rakyat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu intinya as-siyasah as-syar'iyah. Faslun. Amma ada'ul amanati fafihi naw'ani. Adapun menunaikan amanat, dalam hal ini ada dua macam. Ahaduhuma al-wilayatu, penunaian amanat itu ada dua macam. Amanat al-wilayat, kekuasaan. Wa huwa kana sababu nuzulil ayah, penunaian kekuasaan. Ini sebab turunnya ayat ini. Bagaimana ceritanya? Nah, dibawakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma fataha Makkah, ketika membebaskan kota Mekah, wa tasallama mafatihal Ka'bah, dan menerima, tasallama menerima, mafatihal Ka'bah, kunci-kunci Ka'bah, min Bani Syaibah, dari Bani Syaibah. Bani Syaibah di masa jahiliyah mempunyai kekuasaan memegang kunci Ka'bah. Orang masuk keluar Ka'bah dengan seizin dan dibawa kekuasaan Bani Syaibah. Akhirnya karena Fathu Mekah, Bani Syaibah merasa yang berkuasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh mereka Bani Syaibah ini, yang mereka masih musyrikin, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah dalam rangka akhlak mereka menunaikan apa kewajiban atau amanat kekuasaan. Tidak terus ditelantarkan gitu aja, tapi diserahkan. Talabah minhul Abbas, yang meminta dari Bani Syaibah kunci-kunci Ka'bah itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Islam Al-Abbas. Ya. Yang diminta oleh Al-Abbas ini kekuasaan memegang kunci Ka'bah. Liyajma'alahu baina siqayatil haji wasadanatil baiti, agar yajma'alahu, terkumpul di tangannya kekuasaan antara siqayatil haji, yaitu siqayah. Siqayah itu secara letterlek artinya distribusi air minum. Distribusi air minum, suka ya. Tapi maksudnya di sini konsumsi makan dan minum untuk jamaah haji. Jadi di zaman jahiliyah Bani Hashim, dalam hal ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ini Bani Hashim, waktu zaman jahiliyah itu diberi wewenang kekuasaan untuk mengelola konsumsi, terutama minum. Menyediakan minum bagi jamaah haji secara gratis. Nah, itu kebanggaan Bani Hashim. Sehingga Quraisy membagi-bagi tugas untuk pelaksanaan pemeliharaan terhadap Ka'bah. Bani Hashim dikasih siqayah. Dikasih tugas untuk siqayah. Waktu itu Abdul Muttalib masih hidup, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdul Muttalib meninggal, dipegang oleh Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Talib meninggal, dipegang oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, itu zaman jahiliyah. Iya. Disebutkan Bani Syaibah itu diberi tugas oleh Quraisy, karena Bani Syaibah dari Quraisy dapat tugas Sadanatul Bait, juru kunci dari Ka'bah. Juru kuncinya Bani Syaibah. Nah, masing-masing diberi kekuasaan. Akhirnya setelah Fathu Mekah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib berpikir supaya Bani Hashim semua yang memegang. Nah, tidak lagi dibagi-bagi, karena yang menang Bani Hashim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil kunci itu, diserahkan oleh Bani Syaibah. Ya. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya. Yaitu ayat yang menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Turun ayat ini menegur rasulnya. Teguran Allah kepada rasulnya supaya rasulnya menunaikan amanah. Ya, kepada yang berhak dengannya. Membagi kekuasaan sesuai dengan keahlian dari yang diberi kekuasaan itu. Bani Syaibah turun temurun itu telah menunaikan amanah juru kunci Ka'bah. Tidak terlantar pintu Ka'bah itu masuk keluar orang. Itu tidak sampai terlantar. Ka'bah terurus dengan baik oleh Bani Syaibah secara turun temurun dari sejak zaman jahiliyah. Maka dengan sebab itu Allah perintahkan supaya Nabi mengembalikan lagi kunci Ka'bah itu kepada Bani Syaibah. Fadafa'a mafatihal Ka'bah ila Bani Syaibah. Maka Rasulullah mengembalikan lagi, dafa'a mengembalikan Mafatiha. Mafatih jamak dari miftah. Kunci-kunci Ka'bah. Ila Bani Syaibah, kepada Bani Syaibah. Sambil Rasulullah menyatakan apa? Khud hadihi. Ambillah kunci-kunci ini. Ambil kembali kunci-kunci ini. Ya. Dan tidak akan ada yang mengambil kunci-kunci ini dari kamu dan anak turunanmu, kecuali dia adalah penguasa yang zalim. Kecuali dia penguasa yang zalim. Ikan, sehingga turun-temurun sampai hari ini, penguasa-penguasa Islam tidak ada yang berani ngambil kunci-kunci Ka'bah dari anak turunan Bani Syaibah sampai hari ini. Kunci Ka'bah bukan di Al-Su'ud, tetapi di Bani Syaibah. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada yang mengambil kunci ini dari kamu kecuali penguasa yang zalim. Takut penguasa-penguasa Islam untuk dihukumi sebagai penguasa zalim dengan hadis Nabi tersebut. Sehingga sampai hari ini kunci Ka'bah tetap di Bani Syaibah. Nah, jadi berarti di sini fayajibu ala waliyil amri, maka wajib atas waliyil amri, penguasa, ayyu waliya, untuk memberikan kekuasaan, menyerahkan kekuasaan, ala kulli amalin min a'malil muslimina, atas setiap amalan daripada amalan-amalan muslimin, wajib menguasakan, mendelegasikan kekuasaan itu kepada siapa? Aslaha man yajiduhu lidzalikal amal, kepada orang yang aslaha, yang paling bagus, paling maslahat dari orang yang didapatinya untuk menunaikan amanat tersebut, amanat kekuasaan itu. Kepala negara, dengan turunnya ayat ini, kepala negara wajib untuk mendelegasikan kekuasaan kepada siapa yang paling maslahat untuk kepentingan kaum muslimin. Di dalam menunaikan tugas-tugas kenegaraan. Nah, ini namanya menunaikan amanat. Caranya kepala negara menunaikan amanat, yaitu menunjuk pejabat-pejabat di bawah dia yang mempunyai keahlian, mempunyai profesionalisme, dan memang dia pantas untuk menduduki jabatan itu karena keahliannya dan karena akhlaknya, memang pantas untuk menduduki jabatan itu. Itu namanya penguasa yang berhasil menunjuk pejabat yang cocok, itu namanya penguasa yang menunaikan amanat. Aslaha man yajiduhu lidzalikal amal, yaitu orang yang paling pantas, aslaha paling pantas, man yajiduhu, siapa yang didapati, lidzalikal amal, untuk pekerjaan itu, untuk jabatan itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man waliya min amril muslimina syai'an, barang siapa yang memegang kekuasaan dari memegang amanah, beban dari urusan kaum muslimin, fa waliya rajulan, kemudian dia tunjuk seorang pejabat untuk itu dalam membantu dia. Wa wayajidu man huwa aslaha lil muslimina minhu. Padahal yajidu dia mendapati adanya orang yang lebih cocok, aslaha itu lebih cocok, lil muslimina minhu, lebih cocok, lebih maslahat bagi kaum muslimin daripada pejabat yang dia tunjuk itu. Dia tahu ada orang yang lebih pantas untuk menduduki jabatan itu. Hah? Tetapi dia tidak tunjuk. Sengaja dia tunjuk orang yang dia tunjuk itu. Padahal ada orang yang lebih bagus daripadanya. Maka faqad khanallaha wa rasulah. Maka penguasa yang demikian ini sungguh telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Masya Allah. Hah? Fitnahnya penguasa. Luar biasa besarnya. Kemungkinan penguasa terjatuh dalam pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya besar sekali. Karena penguasa, kalau dia menduduki jabatan kekuasaan, mesti banyak pihak yang menjilatnya, banyak pihak yang menyanjung-nyanjungnya, sehingga gelap mata, tidak lagi bisa memilih siapa pejabat yang paling cocok untuk jabatan itu. Demikian pula orang yang dalam segala perkara, orang yang diserahi tugas atau diserahi amanah oleh kaum muslimin, dipercaya oleh kaum muslimin untuk mengelola satu upaya, satu usaha. Nah, dia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk posisi itu, namun dia sengaja tidak menunjuk orang itu. Ya, karena dia tidak suka secara pribadi. Ya, padahal dia lebih ahli. Tapi sengaja dia tidak tunjuk orang itu. Yang dia tunjuk orang yang dia sukai secara pribadi. Maka ini sungguh orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan bukan waliya tetapi walla, man walla, pakai tasydid pada lamnya itu, man walla rajulan ala isabatin, barang siapa yang menunjuk, menguasakan seorang ala isabatin, pada satu kekuasaan, isabah, kekuasaan, untuk menjalankan satu amanah. Wa huwa yajidu fi tilkal isabati man huwa ardallahu minhu. Padahal dia dapati, dia tahu ada orang yang lebih pantas, lebih berhak untuk ditunjuk daripada orang ini. Ya. Ada orang yang lebih pantas, lebih diridhoi oleh Allah untuk jabatan itu. Ya, tapi dia sengaja menunjuk, mengangkat orang yang lainnya. Faqad khanallaha wa rasulahu wa khanal mu'minin. Maka sungguh orang ini telah berkhianat kepada Allah, telah berkhianat kepada Rasulnya, dan telah berkhianat kepada kaum mukminin. Masya Allah. Nah ini coba. Fitnahnya. Mengangkat penguasa. Dan penguasa mengangkat pejabat di bawahnya. Ini mengandung resiko. Khianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan khianat kepada kaum mukminin. Rawahul Hakim fi sahihih. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya fi sahihih, maksudnya mustadrak apa Al-Hakim. Wa rawa ba'dhum, sebagian para ulama meriwayatkan annahu min qauli Umar, bahwa omongan Nabi ini diriwayatkan dalam bentuk omongan Umar bin Khattab. Libni Umar. Diriwayatkan omongan Umar kepada putranya Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Libni Umar rawa dzalika anhu, atau ruya dzalika anhu, telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar omongan itu dari Umar, anhu dari Umar. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di situ disebutkan bahwa Umar menyatakan, kalau Umar yang menyatakan berarti apa? Mauquf. Ya. Omongan Umar. Bahwa Umar menyatakan man waliya min amril muslimina syai'an, barang siapa yang memegang min amril muslimin, ya, dari urusan kaum muslimin syai'an, sesuatu pun, fawalla rajulan, maka dia menguasakan urusan muslimin ini kepada seorang, mengangkat seorang, lima waddatin, karena cinta, mawaddah, apa ini namanya istilah sekarang, kolusi, karena cinta, au qarabatin bainahuma, atau karena kekerabatan di antara keduanya, karena anaknya, saudaranya, atau familinya, ya, semata-mata karena itu, bukan karena keahliannya, bukan karena memang sepantasnya dia diangkat, ya, tetapi semata-mata karena melihat bahwa dia adalah orang yang, orang dekat dia, ya. Padahal dia tahu ini orang gak punya keahlian, tapi semata-mata karena dia ini orang dekat dia, diangkat. Faqad khana Allah wa rasulahu wal muslimin, maka yang demikian itu sungguh telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Ya. Kolusi, mengangkat pejabat karena pertimbangan kolusi yang demikian yang dilarang, yaitu karena semata-mata kekerabatan. Meskipun dia tahu ini tidak punya keahlian, tapi yang penting keluarganya. Tapi kalau mengangkat pejabat, mengangkat anaknya, karena dia tahu ini anaknya ini punya keahlian, kehebatan, dia angkat, nah itu bukan kolusi yang dilarang, kolusi yang boleh, ya. Nah, karena dia tahu anaknya mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain, dan kelebihan pada anaknya ini mempunyai apa, pantas menyebabkan dia diangkat. Seperti contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Yazid bin Muawiyah. Nah, anaknya, karena dia tahu Yazid ini mempunyai kemampuan, ya, kemampuan fasahah fil khitabah, fasih dalam khutbah, kemampuan ilmu, ilmu kitab wa sunnah, kemampuan kepemimpinan, leadership. Bayangkan, mampu memimpin dua pasukan besar, angkatan laut, angkatan darat, sekaligus untuk dan berhasil memimpin dua pasukan besar ini tanpa lasilki, tanpa alat-alat komunikasi dulu, pakai apa kurir memimpinnya, ngomando itu dua pasukan besar ini berhasil menduduki Konstantinopel atau ibu kota kerajaan Romawi, gulung tikar kerajaan Romawi dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah pasukannya itu. Jadi punya kelebihan yang luar biasa ini anak, kepemimpinan yang hebat dan keberanian pemberani Yazid bertempur. Dia panglima tertinggi, tapi dia bertempur langsung, bergulat langsung dengan musuh di garis depan. Dia lihat anaknya ini punya keahlian-keahlian, maka beliau berijtihad, inilah yang paling mantas untuk melanjutkan kepemimpinan. Maka ditunjuk, ada sesuatu yang bukan termasuk khianat ini, ya? Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk mertuanya sendiri, kan qarabah ini, ya, kekerabatan. Mertuanya yaitu Abu Bakar Siddiq menjadi imam pengganti beliau, menjadi Amirul Hajj, pimpinan haji. Rasulullah menunjuk menantunya sendiri, Ali bin Abi Thalib, untuk jadi gubernur Madinah. Hah? Karena memang mempunyai keahlian orang-orang ini, mempunyai kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rasulullah menunjuk Ali sebagai panglima dalam peristiwa perang Khaybar. Padahal Ali siapa? Oh, menantunya gitu. Iya, menantunya. Kenapa? Hah? Karena memang Ali mempunyai keahlian untuk itu, dan Allah menangkan pasukan muslimin atas musuh dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk menantunya yaitu Utsman bin Affan sebagai duta luar biasa, duta besar, dalam peristiwa perundingan dengan Quraisy, kafir Quraisy di Mekah. Ketika Rasulullah ada di Hudaybiyah, Rasulullah utus menantunya yaitu Utsman. Pertama yang Rasulullah tunjuk siapa? Abu Bakar Siddiq, mertuanya. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku tidak punya keluarga yang bisa melindungi aku di sana, di Mekah. Maka tunjuklah yang lainnya. Yang kedua, Rasulullah tunjuk mertuanya yang lainnya, yaitu Umar bin Khattab. Hah? Kata Umar, ya Rasulullah, aku tidak punya keluarga yang melindungi aku di sana. Ketika Rasulullah tunjuk menantunya, yaitu Utsman bin Affan. Katanya Utsman, aku punya keluarga di sana yang akan melindungi aku. Berangkatlah engkau masuk kota Mekah menjadi duta besar. Nah ini kolusi yang boleh, yang benar. Karena ada pertimbangan keahlian, ketakwaan, akhlak, sehingga pantas untuk menduduki jabatan itu. Yang dilarang di sini, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ialah kalau menunjuk satu pejabat, ya, satu pemimpin, menunjuk pemimpin hanya karena kekerabatan, kefamilian semata. Meskipun ada orang lain yang bukan familinya, yang lebih ahli dari dia, tapi yang dia pilih justru kerabatnya. Hah? Atau karena koneksi, hubungan dekat, mawaddah, kasih sayang. Meskipun ada, dia tahu ada orang lain yang lebih ahli dari itu, tapi karena kasih sayang, akhirnya dia pilih, dia singkirkan yang lainnya. Fahadi koneksi apa kolusi yang batil, yang khianat, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, berkhianat terhadap kaum muslimin. Wahada wajibun alaih. Fayajibu alaihi al-bahthu. Maka wajib seorang yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk menunjuk pejabat. Wajib untuk al-bahth, melakukan penelitian. Anil mustahiqin, tentang siapa yang pantas lil wilayat, untuk kekuasaan-kekuasaan. Min nuwabihi alal amsar, pejabat-pejabat wilayat, pejabat-pejabat. Min nuwabihi, dari wakil-wakil dia di amsar, di berbagai negeri. Amsar jamak dari Mesir. Mesir artinya lembah, negeri. Berbagai lembah-lembah, berbagai negeri-negeri. Kalau sekarang berbagai apa provinsi, berbagai apa kabupaten dan sebagainya. Dia harus mencari siapa yang pantas untuk menjabat jabatan-jabatan yang merupakan kepanjangan tangan dia dalam apa nuab. Nuab itu jamak dari naib. Nuwabihi, na jamak dari naibihi. Nuab yaitu wakil-wakil dia, wakil-wakil penguasa, termasuk juga duta besar, duta besar untuk luar negeri. Hah? Dan pejabat-pejabat yang di bawah dia di dalam negeri. Ya. Harus wajib untuk mencari dari sisi profesionalitasnya dan dari sisi yakni dari keahliannya dan juga dari sisi bagaimana akhlaknya dan sebagainya, pertimbangan-pertimbangan yang mesti untuk pejabat. Ada yang punya keahlian tapi enggak punya akhlak. Nah, itu berbahaya. Naam. Minal umara alladzina hum nuwabu dzis sultan. Ya, yaitu al umara, pejabat-pejabat yang hum nuwab, wakil-wakil dzis sultan, penguasa yang mempunyai kekuasaan. Yaitu tingkat-tingkat menterinya, kemudian gubernurnya, kemudian selanjutnya. Wal qudhah, dan qadhi-qadhi, hakim-hakim, menunjuk ke hakim. Enam. Di dalam as-siyasah syariah, para qadhi, para apa itu, pejabat, para menteri, para pejabat-pejabat di bawahnya, semua itu tanggung jawab kepala negara. Tidak ada istilah pembagian legislatif, yudikatif, eksekutif, kuno itu. Itu ajaran kuno. Kenapa kuno? Karena dulu itu zamannya sebelum Nabi Musa, Yunani kuno. Ini diambil dari Yunani kuno. Jadi ini ajaran kuno. pembagian kekuasaan, apa trias politika. Nah ini kuno, wah, zaman bahula. Yang modern itu ialah syariah, syariah Islamiah yang kekuasaan itu ya bertumpu kepada kepala negara. Kepala negara didampingi oleh para ahlul halli wal akdi. Yang ahlul halli wal akdi ini terdiri dari para ulama dan para pakar dalam berbagai bidang keahlian. Bukan dipilih oleh rakyat. Wah, rakyat orang ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Bagaimana diharapkan akan bisa milih orang? Hah? Milih centeng pasar bisa jadi untuk menjadi anggota ahlul halli wal akdi. Waduh, lah ya apa kalau anggota ahlul halli wal akdinya centeng pasar? Nah, bubar kabeh. Hancur semuanya. Ya. Nah, ya kayak gini. Nah, anggota DPR ketangkep polisi karena apa sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Kapokmu kapan kan? Makanan itu, demokrasi itu. Nah, karena rakyat disuruh milih, padahal rakyat nggak tahu apa-apa. Keumuman rakyat nggak tahu siapa kawannya, siapa lawannya. Siapa yang ahli, siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu, untuk duduk di majelis ahlul halli wal aqdi. Jadi penguasa itu didampingi oleh ahlul halli wal aqdi dalam as-siyasah syariah, bukan dipilih oleh rakyat. Ahlul halli wal aqdi itu dipilih karena keahliannya yang sangat dikenal, masyhur di kalangan para ahli. Oh dia apa ada istilahnya tes properti apa itu, jadi tes keahliannya itu dinilai dan kemudian akhlaknya dan sebagainya, para saksi memberikan persaksian, oh ini orang begini dan begini. Nah, sudah dipilih, nah, untuk menjabat. Jadi hal ini didelegasikan oleh kepala negara kepada seorang ulama yang mempunyai kepercayaan, yang dipercaya oleh umat dalam agamanya. Dalam agamanya. Nah kemudian ulama ini membentuk majelis ahlul halli wal aqdi yang menampung para pakar dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, politik, dalam bidang apa ilmu-ilmu, agama, berbagai bidang. Untuk menjadi dewan pakar atau ahlul halli wal aqdi ini untuk memberikan apa pertimbangan-pertimbangan yang jitu kepada penguasa. Termasuk ketika penguasa akan menunjuk para pejabat di bawahnya, mau menunjuk menteri, itu ahlul halli wal aqdi yang menjadi rujukan kepala negara. Mau menunjuk gubernur-gubernur, oh kalau gitu sentralisasi. Iya, memang, kenapa? Justru itu bagus, dan pengawasan lebih jitu, dan itu yang modern. Ya, itu sistem kenegaraan yang modern. Nah sekarang pakai sistem kuno, zaman bahula, zaman Yunani kuno dulu, apa berapa ribu tahun yang lalu, sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, demokratisme ini digagas, trias politika dan sebagainya itu digagas dulu zaman itu. Ya, jadi kuno itu, sangat kuno. Nah, justru yang modern itu ialah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-siyasah asy-syar'iyah ini. Sehingga kemudian pejabat-pejabat itu mempunyai tanggung jawab kepada kepala negara tersebut. Nah, dengan amanah yang demikian hebatnya, maka cenderung dituntunkan orang itu jangan berambisi untuk jadi penguasa. Sebab masalahnya resikonya besar sekali. Semua tertumpu kepada dia. Ya. Kebaikan ataupun kejelekan bangsa dan negara itu. Ya. Dan dengan itu akan mempermudah proses mekanisme kekuasaan itu akan lebih enteng dan mudah. Ya. Nah, kalau dibikin pembagian kekuasaan seperti yang terjadi semacam sekarang ini, maka menciptakan apa? Suasana apa? Pemerintah yang lemah. Pemerintah yang lemah. Sehingga muncul berbagai problem-problem berat. Pemerintah tidak akan bisa kuat. Tidak akan bisa kuat pemerintahnya. Ya. Bagaimana mau kuat? Dia membuat satu keputusan dibatalkan oleh DPR, dibatalkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, dibatalkan oleh jebret, diproteli, gak karuan, gak bisa akan kuat. Ya. Sehingga akibatnya apa? Pemerintah itu karena lemah, maka daya kepemimpinannya lemah. Daya kontrol terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara itu lemah. Akibatnya, maka di sini sangat berpeluang untuk adanya penyusupan-penyusupan, clandestine, gerakan clandestine, menyusup ke dalam, kemudian menggunakan fasilitas kekuasaan yang ada di dalam untuk menghancurkan negara itu. Itu namanya clandestine, gerakan clandestine. Ya, akibatnya demikian. Maka dengan posisi demikian menyusuplah para pengacau-pengacau. Timbul problem terorisme. Gak bisa diatasi, terorisme segelintir aja. Gak bisa diatasi. Sebab untuk mau menangkap itu harus dipertimbangkan dari sisi hukumnya bagaimana nanti oleh hakim polisi yang dihukum nanti. Ya apa? Jadi harus pas lengkap unsur-unsur hukumnya baru ditangkap. Baru nyari unsur-unsur hukumnya sudah lari sana. Kulek meneh. Sana sudah cari unsur-unsur hukumnya sudah diketahui. Baru nyari unsur-unsur hukumnya lari lagi ke sana. Mumet karepmu dhewe. Itu karena apa? Memang dikondisikan seperti itu untuk lemah. Tetapi kalau dalam Asia Syariah ada orang yang mempunyai indikasi mengaco, tangkap dulu urusan nanti bagaimana. Tangkap dulu, selamatkan dulu masyarakat, selamatkan dulu umat. Setelah ditangkap didudukkan, dikasih pengertian. Gak ada urusan ham him hum, minggir. Kemaslahatan umat lebih diutamakan daripada ham atau apa, tai kucing semuanya itu semuanya tidak menjadi penghalang penguasa untuk menyelamatkan kemaslahatan umat. Semua sistem, ya, termasuk sistem kuno yaitu demokratisme ini, mempunyai resiko kekurangan dan mempunyai resiko pelanggaran. Termasuk sistem syariah Islamiyah ini, sistem perpolitikan syariah Islamiyah ini mempunyai kemungkinan orang atau penguasa itu melanggar. Karena yang menjalankan sistem itu bukan malaikat. Yang menjalankan sistem itu menungso, manusia. Ya, yang menjalankan hukum syariah ini siapa? Manusia. Memang syariatnya dari Allah. Tetapi yang menjalankannya? Manusia. Bukan malaikat. Bukan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul mengajarkannya, menyampaikannya. Dan mempelopori untuk mengamalkannya. Ketika syariat ini diamalkan oleh para nabi dan para rasul, aman, enggak ada pelanggaran. Karena apa? Begitu nabi melanggar, langsung tegur, turun ayat, jebret. Ya. Menangkap tawanan. Nah, mestinya dalam posisi lemah enggak boleh punya tawanan. Ini merepotkan. Harusnya tangkap, bunuh. Enggak boleh ada tawanan. Tapi karena yang ditangkap itu ialah pamannya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Aduh, tawanannya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kalau ini dibunuh ya apa paman saya ini? Yang gendong-gendong saya waktu masih kecil. Kemudian menantunya sendiri, Abul As. Suaminya, putri saya Zainab. Yang luar biasa memuliakan putri saya. Masa kayak gini mau dibunuh? Ya apa ya? Ya apa ya? Nabi serahkan kepada sahabat. Ya apa ini? Umar bin Khattab usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau membunuhi saudara-saudaramu dari tawanan itu? Aku membunuhi saudara-saudaraku, Abu Bakar membunuhi saudara-saudaranya. Beres, kita gak ada beban. Ini para tawanan ini. Rasulullah diem dengan usul itu. Abu Bakar As-Siddiq latif, hatinya lembut. Ya Rasulullah, lah ya apa, masa mau kita bunuh wong itu saudara kita sendiri? Jujur. Bagaimana seandainya kita bebaskan dengan bersyarat, yaitu tebusan dengan harta. Siapa yang gak punya harta, ya dia menebus dirinya dengan mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslimin. Nah, ini Rasulullah cenderung di dalam hatinya, ya ini memang yang saya mau. Rasulullah mempunyai kecenderungan. Karena pertimbangan itu tadi, Rasulullah manusia, bukan malaikat. Juga mempunyai perasaan. Sebagai manusia, Rasulullah cenderung kepada sarannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu tadi, pertimbangan perasaan itu tadi, kekerabatan dan sebagainya. Turun ayat, langsung menegur Rasulullah SAW. Bahwa tidak pantas seorang nabi mempunyai tawanan. Keras sekali tegusan Allah, teguran Allah kepada nabinya. Nah, karena nabi itu manusia tetapi maksum, yaitu selalu dibimbing, langsung dijaga oleh Allah. Kalau nabi berbuat salah, langsung turun ayat menegurnya. Sampai Abu Bakar diberitahu oleh nabi adanya teguran ayat ini, Abu Bakar nangis, nyesel kenapa mempunyai saran kayak gitu. Rasulullah juga nangis, nyesel kenapa menerima sarannya Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab datang. Loh, kok pada nangis? Ya Rasulullah, beritahu aku supaya aku bisa ikut nangis bersama engkau. Apa yang terjadi? Rasulullah memberitahukan bahwa sungguh sambil menunjuk satu tanaman yang tumbuh di pinggir kemah beliau. Wahai Umar, sungguh dekatnya tanaman ini dengan tanah dibanding dekatnya kami dengan azab Allah, lebih dekat kami dengan azab Allah. Seandainya lah Allah tidak merahmati kami. Aku membuat keputusan untuk membebaskan tawanan dengan cara seperti itu. Hadahu kenyataannya. Rasulullah tidak sempat salah. Tidak sempat jauh kesalahannya. Karena maksum ditegur kesalahan itu. Sebagai manusia biasa. Punya perasaan. Punya kecenderungan. Tegur langsung. Tapi setelah Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang turun menegurnya. Sehingga mungkin untuk salah. Fahada. Maka kesalahan yang mungkin muncul dalam penerapan as-siyasa as-syariah, sistem perpolitikan syariah, ya, dibanding dengan kesalahan yang muncul dalam penerapan sistem perpolitikan kufar, apa demokratisme dan sebagainya, jelas lebih kecil kemungkinannya kalau penerapan itu dalam bentuk as-siyasah as-syariah. Lebih besar kemaslahatannya untuk kepentingan bangsa dan negara itu kalau penerapannya dalam bentuk as-siyasah syariah dibanding mafsadahnya. Mafsadahnya mungkin dibayangkan sama orang, oh kalau terjadi sentralisasi kekuasaan akan menimbulkan diktatorisme dan sebagainya. Dalam konteks demokratisme, diktatorisme itu sangat jelek karena sentralisasi kekuasaan di tangan satu orang. Sangat jelek dalam demokratisme. Padahal di dalam kemaslahatan umat itu justru yang lebih baik. Karena akan menimbulkan apa? Jaminan keamanan yang lebih bagus. Ya. Ada madarat yang lain, tetapi maslahatnya lebih besar. Madarat yang lain yaitu kedzaliman. Ya. Tetapi kedzaliman yang timbul akibat lemahnya pemerintahan jauh lebih besar. Ya. Kedzaliman akibat penerapan sistem demokratisme dan sejenisnya ini tentu lebih besar. Wa hakadha. Ikhwani fi din azakumullah. Maka ya, sentralisasi kekuasaan diajarkan oleh syariah Islamnya meskipun mempunyai risiko kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan, kedzaliman-kedzaliman dan sebagainya. Tetapi itu masih jauh lebih kecil risiko itu dibanding kalau pemerintah yang lemah. Nah, pemerintah yang kuat tidak mungkin sempat terorisme, separatisme bisa muncul. Baru muncul rambutnya aja sudah sikat jabret habis. Nah, gantung, penjara. Oh, kenapa kok enggak melalui proses pengadilan sudah, minggir, diem kau. Ini keputusan dari aku, minggir. Nah, kalau kau ikut bicara, ikut masuk lagi. Oh sudah, tidak ada lagi. Nah, dalam as-siyasah syariah, keputusan hakim mahkamah syariah dalam pengadilan-pengadilan itu bisa dibatalkan dan dikoreksi oleh panglima tertinggi, yaitu kepala negara, pangti, dan hakim tertinggi, yaitu kepala negara. Bukan ketua Mahkamah Agung, bukan. Tetapi kepala negara membatalkan keputusan itu. Nah, itu memang yang diajarkan dalam asyasa syariah. Sehingga penunjukan hakim pun, hakim, qadhi, mahkamah syariah, juga dengan keputusan SK dari kepala negara. Sebagai kepanjangan tangan dari kepala negara. Wa nahwihim, dan yang lain-lainnya. Wa minal umara il ajnad, juga pimpinan-pimpinan, komandan-komandan tentara al-ajnad. Al-ajnad jamak dari al-jundu. Mufradnya jundu. Jamaknya al-ajnad, tentara-tentara. Komandan umara al-ajnad, komandan-komandan tentara juga. Dengan penunjukan dari kepala negara. Wa muqaddimil asakir as-sighar wal kibar. Muqaddimil asakir yakni pejabat teras dari tentara-tentara. Dalam ketentaraan naik apa jabatan. Itu as-sighar wal kibar. Sighar yaitu istilahnya mungkin sekarang ini pamen, perwira menengah apa. Kalau yang atas lagi perwira yang tinggi, pati, perwira tinggi yang sudah berbintang. Nah, al-kibar. Semua itu, jabatan-jabatan itu yang bertanggung jawab ialah kepala negara. Yang menandatangani SK-nya kepala negara. Ya. Panglima tertinggi daripada tentara di negara itu. Wa ulatul amwal juga apa? Penguasa apa moneter, penguasa moneter, al-amwal, harta, ekonomi dan sebagainya, itu moneter semuanya, penguasa moneter, petinggi moneter, minal wuzara, dari menteri-menteri, mulai dari Menko Ekuin, ya, Ekuin ekonomi dan keuangan, menteri koordinatornya, ya. Terus menteri-menteri yang di bawahnya, menteri keuangan, menteri perindustrian, menteri perburuan dan sebagainya, ya. Wal kutab, para penulis, ya, para auditor, wasyadin, asyadin, yaitu bendahara. Yaitu yang bertanggung jawab terhadap kas negara, ya, baitul mal, begitu. Wasu'ah alal kharaj, as-su'ah alal kharaj, was-sadaqat, yaitu apa, dirjen pajak, as-su'ah alal kharaj, al-kharaj, pajak, cukai dan sebagainya, itu kepala apa yakni direktur umum, dirjen pajak, dan pejabat-pejabat pajak yang lainnya yang bertugas untuk mengontrol masuk keluarnya dan mengambil pajak, wasadaqat dan berbagai zakat. Ya, itu urusannya. Wa ghairi dzalika minal amwal allati lil muslimin, dan lain-lainnya dari harta-harta muslimin, ya. Wa ala kulli wahidin min haula, maka wajib atas setiap daripada mereka itu ayastaniba, untuk menunjuk wakilnya, wayasta'mila, dan menggunakan aslahaman yajiduh, orang yang paling pantas yang dia dapati. Man yajiduh, siapa yang dia dapati. Wayantahya dhalika ila a'immatis shalah, dan bahkan berakhir sampai pimpinan-pimpinan sholat. Itu juga umara. Nah, imam-imam sholat, imam rawatib maksudnya, imam tetap untuk memimpin di daerah itu, sholat lima waktu, penguasa, kepala negara mendelegasikan kepada wakilnya, wakilnya ini mendelegasikan lagi kepada wakilnya sampai daerah yang terpencil, imam-imam sholat ditunjuk setelah dites, gimana kemampuan bacaannya, kemampuan agamanya, ya, dan akhlaknya. Nah, a'immatus shalah wal muadzinin, dan tukang azan, muadzin ditunjuk. Ya. Jadi khusus, bukan tidak sembarang orang terus ngambil mikrofon azan, enggak. Ditunjuk untuk melihat waktu. Oh, ini sudah masuk waktu. Oh, ini belum. Muadzin tugas. Ya. Wal muqri'in, para pembaca, pembaca Al-Qur'an, wal muallimin, para guru-guru agama, semua ini di bawah tanggung jawab negara. Yakni dalam hal ini paling ujung yaitu kepala negara yang menggaji semuanya ini. Mereka menerima gaji dari negara untuk mereka ini menjalankan amanah, ya, supaya lebih spesifik menjalankan amanah, sehingga lebih ahli dalam menjalankan amanah itu, tidak disibukkan oleh keperluan-keperluan lain, hanya khusus untuk itu. Wa umara'il hajj, pimpinan haji, ya, amirul hajj daerah ini, amirul hajj daerah ini yang memimpin jamaah haji, ya, dan mengurusi keperluan-keperluan jamaah haji itu. Wal barat, yaitu umara il barat, yakni pos, ya, dan telekomunikasi al barat. Wal uyun alladzina humul qussat, dan juga al-uyun alladzina hum al-qussat. Al-qussat itu, al-uyun muradifnya al-qussat. Al-qussat itu yaitu yang bagian mengurus perjalanan Menteri Perhubungan, ya, supaya jalan-jalan itu rapi, fasilitas-fasilitas perjalanan itu berjalan lancar, disediakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga orang tidak tersesat jalan atau tidak sengsara dalam perjalanan. Nah, ini administrasi kenegaraan dijalankan berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman bernegara. Wa khazainul amwal, perbendaharaan apa harta. Wa hurrasil husun, dan juga para penjaga husun. Husun jamak dari al-hisn. Al-hisn yaitu benteng. Ya. Jadi penjaga-penjaga benteng dan perbatasan-perbatasan dengan negara apa tetangga. Wal haddadin alladzina hum al-bawabun 'alal husun wal madain. Al-Haddadin, siapa Al-Haddadin? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, alladzinahum al-bawabun alal husun. Bawabun, juru kunci, juru pintu, yang menjaga pintu, pintu-pintu benteng. Wal madain, dan perbatasan-perbatasan Madinah, kota-kota. Wa nuqaba'il asakir, Al-Kibar, Was-Sighar, dan para pimpinan tentara-tentara, mulai yang paling besar, mulai dari panglima di atas sampai kepada tingkat danru, komandan regu, ya, wa urafa al-qabail wal aswaq, dan juga urafa al-qabail wal aswaq, pimpinan kabilah dan pimpinan-pimpinan dan penguasa pasar, wa ru'asail qura, pimpinan desa, kepala desa, alladzinahum ad-dahaqun. Dahaqun yaitu para lurah. Nah, fayajibu ala kulli man waliya syai'an min amril muslimin, maka wajib atas setiap orang yang memegang syai'an sedikit pun daripada amril muslimin, perkara kaum muslimin, min ha'ula'i wa ghairihim, dari mereka-mereka itu dan yang lainnya, ayasta'mila, untuk menggunakan fima tahta yadihi, segala fasilitas tahta yadihi, yang di bawah otoritas kekuasaannya, ya, fi kulli maudhi'in, di setiap posisi, aslaha man yaqdiru alaih, untuk menggunakan dan menunjuk pejabat yang aslah, yang paling cocok dari orang yang yaqdiru alaih, yang mampu mengurus perkara itu. Wala yuqaddimur rajula, dan tidak boleh untuk yuqaddimur rajula, mengutamakan seseorang menjabat jabatan-jabatan itu, likaunihi talabal wilayah, karena dia minta jabatan itu, mencalonkan diri, au sabaqa fit talab, atau karena dia adalah orang pertama yang minta, yang mengajukan diri. Balyakunu dzalika sababan lil man'i, bahkan dalam asyasa syariah, orang yang mencalonkan diri atau meminta jabatan itu adalah, itu menjadi sebab lil man'i, untuk dilarangnya, dicegahnya penunjukan itu. Ketika ada orang yang mencalonkan diri meminta jabatan tersebut. Fa inna fi sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat dalam kitab sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, anna qauman dakhalu alaihi, bahwa ada satu kaum, sekelompok orang, dakhalu alaihi, mereka masuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaluhu wilayatan, mereka pada minta jabatan kepada Nabi, minta jabatan kepada Nabi. Waktu apa? Waktu Fathu Mekah. Maka dari Bani Hashim, dari Bani Umayyah, pada menghadap Nabi, saya sudah masuk Islam ya Rasulullah, tolong saya diberi jabatan begini-begini, tolong anak saya ini diberi jabatan begini dan begitu, pada minta jabatan. Faqala, maka Nabi menyatakan apa terhadap orang-orang yang antri mendaftarkan diri jadi pejabat itu? Apa Nabi katakan? Inna la nuwalli amrona hadza man talabahu. Kami tidak akan nuwalli, tidak akan menunjuk pejabat amrona hadza, dalam urusan kami ini, urusan jabatan ini, man talabahu, orang yang meminta jabatan itu. Wa qala li Abdurrahman bin Samurah, juga Nabi menyatakan, Nabi bersabda, menasihati Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, la tas'alil imara, jangan kamu minta jabatan, minta kekuasaan, fa innaka in a'taituha min ghairi mas'alatin in u'titaha min ghairi mas'alatin, karena engkau kalau diberi jabatan itu, u'titaha, engkau diberi jabatan itu min ghairi mas'alatin, tanpa minta. Kalau engkau diberi jabatan tanpa minta, u'inta 'alaiha, pasti engkau akan ditolong oleh Allah untuk menunaikan amanah jabatan itu. Ya. Wa in u'titaha 'an mas'alatin, tetapi kalau engkau diberi jabatan itu karena minta, karena mengajukan diri atau mencalonkan diri, wukilta ilaiha, engkau akan di wukilta ilaiha, yakni diserahkan, disandarkan kepadanya. Artinya Allah berlepas diri dari kamu, maka kamu akan kedodoran dalam mengurus itu. Jadi akhrajahu fi sahihain, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga Rasulullah bersabda, man talabal qada'a, barang siapa yang minta jabatan apa qadhi, hakim, wasta'ana alaihi, wasta'ana alaihi, dan dia apa itu berupaya tolong menolong untuk mencapai jabatan itu, wukila ilaih, maka kata Nabi akan diserahkan kepadanya urusan itu. Allah, artinya Allah tidak membantunya, diserahkan sepenuhnya kepada dia, sehingga tentu dia akan menjadi beban jabatan itu. Wa man lam yatlub al-qada'a, dan barang siapa yang tidak minta jabatan qadhi, wa lam yasta'in 'alaih, dan tidak tolong menolong untuk itu, tidak membuat tim sukses untuk itu, anzalallahu 'alaihi malakan yusaddidu, Allah akan turunkan kepada qadhi yang demikian ini malaikat, satu malaikat. Malakan bentuk mufrad dari malaikah. Malaikah jamak. Mufradnya apa? Malak. Allah turunkan satu malaikat, yusaddidu, untuk meluruskan dia dalam menjalankan jabatan qadhi itu. Masya Allah. Rawahu Ahlus Sunan. Ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud. Naam. Akhwani fiddin azakumullah, maka hukum asal dalam asyasa asyariyah, hukum asal daripada meminta jabatan itu atau mencalonkan diri, hukum asalnya adalah haram. Ya. Barang siapa yang meminta jabatan, maka dia, kata Syekhul Islam, diambil pengertian dari hadis-hadis ini, maka tidak boleh diberikan kepadanya. Siapa yang mencalonkan diri kepada jabatan itu, tidak diberikan kepadanya. Ini hukum asalnya. Namun, hukum asal ini akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti diterangkan oleh para a'immah, ya, bahwa kondisi tertentu seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf melihat alaihissalam adanya kondisi tidak ada orang yang bisa menjalankan apa amanah untuk program pengadaan pangan, untuk menjabat sebagai menteri pangan. Ya. Itu kalau sampai ini konsep dia ini dijalankan oleh sembarang orang, ini bangsa Mesir akan mengalami akan terancam kelaparan dahsyat. Maka Nabiullah Yusuf mengajukan dirinya untuk jabatan itu. Nah, dari riwayat Nabiullah Yusuf ini, para ulama menerangkan bahwa memang dalam kondisi darurat, yaitu bangsa terancam oleh satu kekacauan, kelaparan, atau mudharat yang besar, sementara dia melihat tidak ada sosok yang bisa dipercaya untuk itu, boleh dalam kondisi darurat itu orang mengajukan diri. Namun ikhwani fiddin azakumullah, sangat tipis perbedaannya antara orang yang mencalonkan diri dengan alasan dalam keadaan darurat dengan takwa Allah, dengan kondisi apa, orang yang mencalonkan diri karena hawa nafsu. Tipis perbedaannya. Dan yang bisa melihat perbedaan itu ialah orang yang mempunyai takwa Allah, sehingga dia tahu, loh, saya ini karena hawa nafsu atau tidak. Kalau dia tidak takwa Allah, wah, langsung hawa nafsunya menutup dia, sehingga yang haram pun tabrak, jebret, yang penting dia dapat. Terus dia kemukakan alasan, wah, alasan, ya soalnya ini saya ini dalam rangka ingin menyelamatkan bangsa dan negara, macam-macam. Jadi hukum asalnya haram, dan sababul man'i, sebab untuk tidak diberikannya jabatan itu kepada seorang bila seorang itu mengajukan diri untuk menjadi pejabat tersebut. Maka kalau hukum asalnya haram ini, jangan coba-coba kamu untuk dikit-dikit ngajukan diri, karena haram hukumnya. Kamu menjatuhkan diri dalam perkara yang haram. Nah, itulah ikhwani fiddin azakumullah, bahayanya politik. Politik demokratisme menyatakan apa? Justru orang itu dipimpin jadi pimpinan, ditunjuk jadi pimpinan dalam sistem politik demokratisme kalau dia mencalonkan diri, dan kalau dia paling berambisi di dalam pencalonan itu, paling pede di dalam pencalonan itu. Kalau orang itu ragu-ragu, mencalonkan diri enggak boleh dalam sistem demokratisme. Ini bertentangan 180 derajat antara sistem asy-syar'iyah, asyiasah syar'iyah, dengan asyiasah ad-demokratiyah. Naam. Fa in adila 'anil haqq 'anil ahaqqil aslah ila ghairihi, maka kalau seseorang itu dia berpaling dalam menunjuk jabatan-jabatan itu, atau dalam mengangkat pejabat-pejabat itu, dari al-ahak al-aslah, dari orang yang paling pantas dan paling tepat, dia berpaling dari itu ila ghairihi, kepada orang lain yang sesungguhnya lebih rendah kemampuannya, li ajli qarabatin bainahuma, karena adanya kedekatan, koneksi antara keduanya, au yakni antara penguasa dan antara yang ditunjuk itu, au wala'in wala'i itaqah, atau karena adanya kedekatan hubungan wala' itaqah. Wala' itaqah itu seorang yang membebaskan, jadi si A membebaskan si B dari perbudakan. Itaqah itu pembebasan budak, status budak. Dibebaskan. Si B jadi semula budak, statusnya berubah menjadi maula, bekas budak. Yang menjadi wala yaitu si A. Maka kalau si B ini mati dalam hukum syariah Islamiyah, harta warisannya itu diwarisi oleh yang membebaskan dia itu. Hah? Nah, maulanya itu yang pernah membebaskan dia itu. Nah, ini hubungan wala itaqah namanya. Bekas budaknya dibebaskan dari status budak menjadi maula, maka ini hubungan wala itaqah. Nah, maka diangkat. Karena pertimbangannya kalau ini nanti menjabat terus kaya, mati, ya dia dapat warisannya. Kalau dia menunjuk pejabat karena itu, au sadaqah, atau karena teman dekat, sadaqah itu persahabatan. Au murafaqah, murafaqah fi baladin au madhab, atau karena teman murafaqah, teman dari asal yang sama, dari negeri yang sama, sama-sama dari Jogja, Jogjawi, ya, atau sama-sama dari Sumatera, atau sama-sama dari Medan, sama-sama dari Jawa Timur, atau sama-sama dari walhasil karena apa? Murafaqah fi balad, karena sama-sama asal, ya, au madhab, atau karena sama-sama madhab. Dalam fiqh, sama-sama madhab. Au tariqah, atau sama-sama dari tariqah yang sama. Oh, sama-sama tariqah Naqsyabandiyah. Oh, sama-sama tariqah ini dan itu. Au jins, atau karena kebangsaan. Kal Arabiyah, oh, sama-sama Arab. Wal Farisiyah, oh, sama-sama Persi. Wat Turkiyah, sama-sama orang Turki. Warumiyah, sama-sama orang Romawi. Ha? Jadi kebangsaan. Menjabat, dia nunjuk pejabat itu karena sama-sama kebangsaan. Auli rishwatin ya'khudhuha minhu, atau karena suap yang diambil daripadanya. Ha? Min malin au manfaatin, baik dalam bentuk harta atau kemanfaatan, karena untuk apa keperluan pencalonan berikutnya manfaat. Nah, dia tunjuk karena pertimbangan itu, karena dia mempunyai, dia adalah anggota tim sukses atau apa. Ghairi dzalika minal asbab, atau sebab-sebab yang lainnya. Au lidghnin fi qalbihi alal ahaq, atau dia tidak menunjuk al-ahaq. Al-ahaq orang yang lebih berhak, dia tidak tunjuk. Kenapa? Lidhagnin fi qalbihi, karena adanya dendam fi qalbihi, di dalam hatinya, kepada al-ahaq, kepada orang yang lebih berhak tadi. Dia tidak mau tunjuk karena adanya dendam. Aw adawatin bainahuma, atau karena adanya permusuhan di antara keduanya sehingga tidak ditunjuk. Meskipun dia tahu itu lebih berhak, lebih pantas. Maka siapa yang berbuat demikian, faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan kepada rasulnya dan kepada kaum mu'minin. Nah, wa dakhala fi ma naha anhu fi qawlihi ta'ala, dan masuk dalam kategori golongan orang yang Allah larang daripadanya, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kalian mengkhianati Allah dan jangan kalian mengkhianati Rasulnya. Watakhunu amanatikum, dan jangan kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Summa qal, kemudian Allah berfirman, wa'alamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annama amwalukum wa auladukum fitnatun, bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan bahwasanya Allah itu di sisinya mempunyai pahala yang besar. Ha? Nah, maka berarti ini termasuk dari orang yang melanggar larangan Allah di sini, yaitu khianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ha, ikhwani fid din azakumullah, begitu ketat asiasa syariah mengurus hati, mengurus niat. Ya. Jadi makanya asiasa syariah itu diterapkannya ialah kepada orang atau yang bakal bisa menerapkannya adalah orang-orang yang memang sudah terdidik untuk menjadi pelopor pengamalan syariah itu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang gembel-gembel, bambungan di dalam mental keimanan kepada syariah, mana mungkin bisa menjalankan, menegakkan hukum syariat Allah ini. Karena permasalahan niat terus menempel, terus menempel. Menunjuk pejabat, orang bisa saja memberi alasan, 1001 macam alasan. Oh, dia punya keahlian ini, bisa. Tetapi yang di dalam hatinya ini yang tidak bisa disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang di dalam hatinya. Ya. Orang bisa saja untuk tidak mau menunjuk seorang ahli sebagai pejabat, bisa memberi alasan. Kenapa? Oh, karena dia itu mempunyai kekurangan begini begini begini. Bisa. Namun apa yang di dalam hatinya, bahwa dia benci kepada dia karena sesuatu urusan pribadi dan sebagainya, itu yang tidak bisa disembunyikan. Jadi banyak keputusan-keputusan siasah di dalam kerangka asyariah ini yang rujukannya ialah kepada hati. Istafti nafsak walau yuftukal muftun, minta fatwalah kamu kepada diri-dirimu, pada hati-hatimu, walaupun memang orang yang mempunyai kemampuan memberi fatwa juga akan memberi fatwa. Nah, jadi di samping ketentuan-ketentuan zahir yaitu syariah Islamnya, juga di situ ada perkara apa yang di dalam hati. Ya, apa yang di dalam hati. Nah, fa inna rajula li hubbihi li waladihi, karena bisa saja seorang karena cintanya kepada anaknya, au li atiqihi, atau karena cintanya kepada orang yang telah membebaskan dia dari budak, dari status perbudakan. Atiq, orang yang membebaskan dia dari status perbudakan. Qad yu'athiruhu fi ba'dil wilayat, kadang-kadang akan yu'athiruhu, akan dilebihkan, diutamakan, fi ba'dil wilayat, dalam sebagian kekuasaan. Au yu'tihi ma la yastahiquhu, atau kadang-kadang diberi orang itu, yu'tihi diberi ma la yastahiquhu, apa-apa yang tidak pantas dia untuk menerima pemberian itu. Fayakunu qad khana amanatah, maka orang yang demikian, pejabat yang demikian, sungguh telah mengkhianati amanatnya. Wa kadzalika, demikian pula, qad yu'athiruhu ziyadatan fi malihi aw hifdhih, kadang-kadang lebih diutamakan orang tersebut karena pertimbangan pribadi itu tadi. Ya? ziyadatan, kelebihan fi malih, dalam hal harta, au hifdih, dan dalam hal pemeliharaan, penjagaan terhadapnya, yaitu bi akhdhi ma la yastahiquhu, dengan mengambil perkara yang tidak pantas untuk dia, tidak berhak dia ambil, au muja au muhabati man yudahinuhu fi ba'dil wilayat, atau muhabah, kadang-kadang penguasa itu timbul muhabah, ada rasa kecintaan man terhadap siapa yang yudahinuh, yang apa itu berbahasa basi kepadanya, memuji-muji, menyanjungnya, fi ba'dil wilayat, dalam sebagian keputusan kekuasaan. Fayakunu qad khana Allah wa rasulah wa khana amanatah, maka penguasa yang demikian juga telah berkhianat kepada Allah dan kepada rasulnya, dan berkhianat kepada amanah yang dibebankan kepadanya. Naam. Ilahuna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.